Rahimahullah Ta'ala atau Hafizahullah. Perang Tabuk, perang ini terjadi pada bulan Rajab, pada musim panas, tahun 9 Hijriah, yakni kira-kira 6 bulan setelah kaum muslimin pulang dari pengepungan Taif. Kita tahu selepas perang Hunain, Nabi SAW meneruskan mengepung Taif, dan apa yang berlaku pada peperangan Taif, iaitu Nabi SAW akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Taif dan kembali ke Ja'ranah dan menunaikan umrah, kemudian pulang ke Madinah. Jadi selepas itu, yakni selepas 6 bulan, Nabi SAW mengajak orang-orang Islam untuk berarah ataupun menuju ke Tabuk. Akan diterangkan di sini sebab-sebabnya. Jadi Ibnu Sa'ad menuturkan bahawa Herakles mengimpun kekuatan pasukan dari Romawi dan dari kabilah-kabilah Arab yang menjadi sekutunya. Mengetahui informasi ini, pasukan segera bergerak ke Tabuk. Jadi ini salah satu riwayat yang masyhur, kenapa Nabi SAW mengarahkan pasukan muslimin ke Tabuk, kerana terdapat berita bahawa Herakles, ketua ataupun penguasa Rom dan juga wilayah-wilayah di bawah Rom, iaitu bilang Arab di sekitar Tabuk yang menjadi sekutunya, telah berkumpul untuk menyerang Madinah. Jadi Nabi SAW pun menghimbau orang-orang Islam dan kabilah-kabilah Arab di dekatan Madinah untuk ke Tabuk. Ini satu pendapat. Kemudian menurut Al-Ya'qubi, motif pertempuran ini adalah untuk menuntut balas atas kematian Ja'far bin Abi Talib. Jadi kita tahu bahawa Ja'far bin Abi Talib telah meninggal dunia dalam peperangan Zatul Salasil, di dalam satu peperangan di daerah kawasan Rom juga, di mana kita tahu bahawa orang-orang Islam amat sedikit sekali berbanding dengan orang-orang kafir, dan akhirnya tergugurlah beberapa panglima Islam termasuk Ja'far bin Abi Talib, dan akhirnya mereka kembali walaupun tidak mendapat kemenangan, tapi jumlah korban orang Islam berbandingkan korban orang-orang tentera musuh terkorban lebih banyak. Jadi itu boleh dikirakan sebagai kemenangan. Tapi kata mereka, peperangan Tabuk ini untuk membalas kematian Ja'far bin Abi Talib. Baik, jadi terdapat dalam kitab Tarikh Al-Ya'qubi. Tetapi yang benar, pertempuran ini merupakan agenda kewajipan berjihad. Seperti yang diingatkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, kemudian Rasulullah SAW berniat untuk memerangi orang-orang Romawi kerana mereka adalah yang paling dekat dengan beliau dan target utama untuk diajak kepada kebenaran, mengingat kedekatan mereka pada Islam serta pemeluknya. Baik, jadi ini kita telah ingatkan bahawa antara agenda Islam ataupun agenda jihadnya adalah untuk pergi ke kawasan-kawasan berdekatan dengan negara-negara Islam untuk berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Jika mereka enggan, maka kita tahu bahawa dalam Islam kita ada beberapa pilihan, sama ada mereka menyerah ataupun jika tidak, mereka membayar jizyah, itu juga menyerah, ataupun mereka bersedia untuk diperangi sampai mereka mati ataupun mereka masuk Islam. Jadi bukan kerana nak balas dendam ataupun bukan kerana untuk menyerang musuh sebelum mereka menyerang orang-orang Islam. Baik, kemudian Rasulullah SAW berniat untuk memerangi orang-orang Romawi kerana mereka adalah yang paling dekat dengan beliau. Dan ini memang di dalam ayat Quran, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Taubah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Yang ke-123. Jadi perintah daripada Allah SWT untuk perang orang-orang kafir di sekitar kamu. Jadi ini memang agenda jihad, kita perang yang dekat-dekat dahulu. Bukan kita pergi yang jauh-jauh dahulu. Sebab maksudnya bukan untuk meluaskan empire, tetapi untuk dakwah. Dan dakwah asalnya lah yang paling dekat dahulu. Baik. Tidak benar pendapat yang menyatakan kalau kaum muslimin berangkat ke Tabuk kerana saranan orang-orang Yahudi dan kerana ucapan mereka bahawa Tabuk adalah tanah mahsyar dan tanah para nabi, dengan maksud menipu kaum muslimin agar mereka keluar meninggalkan Madinah untuk dihadapkan pada bahaya besar pasukan Romawi. Takkanlah orang-orang Islam begitu bodoh, bersama mereka adalah Nabi Allah SWT sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tertipu dengan orang-orang Yahudi. Jadi ayat Al-Quran, dan sesungguhnya mereka benar-benar hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya, itu surah Al-Isra. In kanu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Jadi ayat ini memang diturunkan menyinggung tentang hal itu. Ini konon-konon ada riwayat seperti ini, akan tetapi hadis yang menerangkan hal tersebut hadis mursal yang dhaif. Baik, lagi pula firman Allah tadi termasuk surah yang diturunkan di Makkah, sedangkan perang Tabuk dan ayat-ayat di dalam surah Taubah diturunkan di Madinah. Baik. Jadi maksud nak keluarkan kamu daripada Mekah itu daripada Mekah, iaitu ketika awal-awal dakwah di Mekah, bukan untuk keluar dari Madinah ke Tabuk. Baik. Perang Tabuk dan perang Mu'tah. Minta maaf tadi Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabat lain yang tergugur dalam peperangan Mu'tah. Perang Tabuk dan perang Mu'tah yang terjadi sebelumnya berbeza dengan perang-perang yang lain kerana musuh yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam kedua perang tersebut adalah pasukan Romawi dan orang-orang Arab Nasrani. Itu bezanya. Adapun perang-perang lain yang banyak semuanya berhadapan dengan orang-orang Arab, ya, orang-orang Badui, orang-orang Mekah, tapi di sini adalah orang-orang Romawi. Dan kalau orang Arab, mereka musyrikin. Di sini adalah orang-orang Arab Nasrani. Sementara musuh yang mereka hadapi dalam perang-perang lain ialah orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang musyrik. Baik, orang-orang Nasrani telah kehilangan semangat, kehilangan ajaran-ajarannya dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Saya akan disebutkan sedikit tentang latar belakang keadaan orang-orang Nasrani. Jadi ajarannya sebenarnya dah hilang dan mereka telah berpecah kepada banyak kelompok. Dan sumber konflik akidah mereka terletak pada pemahaman terhadap Al-Masih Isa alaihi salam. Jadi majoritas mereka meyakini adanya tiga oknum, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, dan bersatunya Lahud dan Nasut pada Al-Masih. Jadi ini permasalahan mereka. Perpecahan mereka amat pokok sekali, amat prinsip, apa ni, kita katakan fundamental. Masalah akidah, masalah Tuhan mana satu, Tuhan daripada mana asal usul ni. Tak ada khilaf yang lebih dahsyat daripada khilaf seperti ini tentang zat Tuhan, yang di sini adalah Al-Masih. Dan kebanyakan mereka telah mempercayai atas tiga Tuhan dalam satu. Tuhan Bapa artinya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka namakan dia Bapa, sebab Yesus ataupun Isa itu adalah anak Tuhan, juga Tuhan. Dan Roh Kudus, yakni Jibril alaihissalam, juga Tuhan. Dan ada yang mengatakan Maryam ibu Isa alaihissalam juga adalah Tuhan. Jadi sama ada tiga yang ini, tiga yang itu. Khilaf tentang siapa Tuhan, siapa tak Tuhan, boleh bayangkan? Kalau tak ada lebih kesesatan daripada agama Nasrani sampai sekarang. Sampai sekarang tak selesai. Dan mereka kata bersatunya Lahud dan Nasud. Lahud daripada kalimat Arab sebenarnya, walaupun ini Lahud jadi ilah. Jadi ilah Lahud ni ketuhanan. Nasud daripada Nas, manusia. Jadi ada sumber ketuhanan campur dalam dengan kemanusiaan. Pada siapa? Pada pribadi, pada zat Al-Masih. Dia lelaki, dia manusia dan dia juga ada sifat ketuhanan. Jadi seburuk-buruk kita katakan sifat yang mereka berikan kepada Allah SWT, Allah itu manusia. Dan mereka terlampau agung-agungkan manusia dan kata dia Tuhan. Bukan sama juga balik laut dan nasu. Dan ini akidah ni hampir sama dengan sebahagian orang-orang Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas itu, di mana mereka beriktikad mempercayai bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada padanya sumber apa? Ketuhanan, iaitu nur Allah SWT yang mereka sebutkan Nabi Muhammad sebagai nur Muhammad. Sama, tak ada beza. Jadi mereka berpecah belah, dan kita tahu kalau pecah belah dalam masalah fikih saja ataupun yang furuk ataupun politik saja dah boleh memberikan keburukan yang amat sangat. Orang boleh berperang, apalagi kalau hilangnya perpecahannya dalam akidah. Jadi gereja ini berperang dengan gereja itu, dibakar gereja itu, jumpa orang ini dia akan bunuh. Itu akan bergantung kepada siapa yang menguasai tempat itu. Kalau yang menguasai tempat itu gereja ini, maka semua pahaman lain akan di akan diperangi, akan ditindas. Begitulah. Baik. Sementara sebahagian mereka meyakini bahawa Al-Masih itu mempunyai satu karakter, iaitu karakter ketuhanan. Baik, mereka adalah orang-orang Ya'qubi, Manukistiyah di Syria dan Mesir. Mereka kali beberapa kali mereka telah mengadakan kongres tentang hal itu. Jadi kita dapati akhirnya menang yang inilah, iaitu yang ingin menjadikan akidah yang standard adalah Nabi Isa itu bukan Nabi tapi dia adalah Tuhan sepenuhnya. Dan itu yang diterima pakai sampai sekarang ni. Ya tak? Jadi nak menetapkan akidah pakai apa? Pakai kongres, pakai pertemuan muktamad. Baik, demi menjaga keutuhan imperialis Romawi, Heraklius berusaha menyatukan golongan-golongan keagamaan. Yang ini orang-orang agama, padri, pope dan sebagainya. Namun gagal. Imperialis Romawi telah melakukan penindasan terhadap orang-orang Ya'qubi, penduduk Syria dan Mesir, yang mengakibatkan pengusiran beberapa tokoh agama dari Mesir dan sebahagian lagi sengaja melarikan diri. Kita asalnya Rom, Rom bukan orang Kristian. Romawi daripada Julius Caesar tu kan, dia bukan orang Kristian asal dia. Dia sembah macam-macam Tuhan. Tuhan kalau kahwin dengan manusia dapat anak Hercules kan, macam-macam power dia. Dia ada Tuhan laut, dia ada Tuhan macam-macam, atau kita panggil Greek, Greek apa tu. Jadi empire tu besar. Dan akhirnya bila masuk Krist, apa ni, bila Kristian datang dibawa oleh Paul, silap saya Paul, jadi mereka terima. Tetapi kerana mereka terima sebab terdapat dalam ajaran Kristian yang dibawa oleh Paul itu musyrik, iaitu kesyirikan juga, iaitu tiga Tuhan. Cuma mereka percaya banyak Tuhan. Okeylah, banyak Tuhan dengan tiga Tuhan bolehlah, masih apa? Masih banyak lagi, masih boleh pakai lagi. Kalau diajak kepada satu Tuhan, mereka tak boleh terima. Jadi itu asal dia. Dan mereka perlu kepada sesuatu agama untuk apa ni, untuk mengekalkan apa ni, perpaduan kita kata kan. Jadi itu yang berlaku daripada satu pemerintah sampai pada zaman Nabi SAW. Lalu sejarah Kristian amat tua sekali di Rom eh. Baik, teruskan. Jadi akhirnya ada penindasan, orang yang melarikan diri dan sebagainya. Kerosakan yang terjadi bukan hanya pada aspek akidah atau ideologi, tetapi juga pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Terjadi tindak kesewenang-wenangan, kezaliman, penindasan, pembebanan pajak, cukai yang sangat memberatkan rakyat, dan semangat kelas sosial yang menimbulkan perlakuan diskriminatif. Jadi ada kasta-kasta di situ. Dan semua itu membuat kacau negara. Sampai-sampai tidak ada perbezaan-perbezaan yang esensial antara kehidupan orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin. Sama macam orang-orang musyrikin, tak ada beza. Di mana ada kasta-kasta bangsawan, hamba ataupun orang pertengahan, orang pekerjaan dan sebagainya. Dan kemudian kalau awak dilahirkan kasta bangsawan, sampai bila dia akan jadi bangsawan? Kalau dilahirkan dalam kelas rendah, sampai bila-bila cucu cicit semua dalam kelas rendah. Jadi itu kalau berlaku berketurunan lamanya, maka ia akan mengakibatkan dengkil orang bawah dengan apa ni, orang atas. Jadi tidak ada apa ni, kesamaan hak manusia di dalam masyarakat, walaupun agamanya agama Kristian. Baik, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad melawan Ahlul Kitab, sebagaimana mereka diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang musyrikin. Ini satu fakta, bukan dalam sejarah lagi, memang ada dalam Al-Quran. Baik, jadi Ahlul Kitab termasuk dalamnya adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dah dihalau lah daripada Khaibar. Sekarang ini Nasrani. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ini antara proses apa ni, jihad. Akan tetapi Allah setuju melindungi mereka, yakni orang-orang Nasrani ini, berikut agama mereka, yakni jika secara politis mereka mau tunduk kepada kaum muslimin dan membayar upeti jizyah. Berbeza dengan kaum penyembah berhala, Allah tidak memperbolehkan menerima upeti jizyah dari mereka. Jadi ini satu pendapat di kalangan ulama, apakah diterima jizyah daripada orang-orang Arab musyrikin ataupun jizyah ini hanya diterima daripada Ahlul Kitab. Sebab apa? Sebab ayat yang kita akan baca ni, mereka harus masuk Islam jika ingin tidak diperangi. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini perintah daripada Allah SWT sampai sekarang, yakni perintah ini masih berlaku, jadi diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh perintah di sini siapa? Ahlul Kitab. Antara sifat mereka tak beriman pada Allah dan hari akhirat. Jadi kalau mereka beriman pada Allah, kita tak namakan dia keimanan yang sahih. Sebab beriman pada Allah, Allah tu ada tiga. Mana boleh beriman pada Allah? Dan beriman pada hari akhirat dengan tidak daripada wahyu yang benar. Jadi macam mana kita kata mereka beriman pada hari akhirat? Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Banyak yang mereka halalkan. Arak mereka haram, halalkan. Khinzir mereka halalkan. Sekarang dalam agama Kristen tak ada, tak tahu apa yang haram. Ada yang haram? Itu tak ada semua, sehingga kan apa ni, hubungan sejenis pun boleh dihalalkan, bahkan boleh dinikahkan oleh gereja yang macam mana dah tak ada yang haram. Jadi disuruh perang. Jadi dalam ayat ini Allah SWT kata minal ladina utul kitab, daripada orang-orang Ahlul Kitab yang diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka sebahagian ulama faham bahawa yang kita terima jizyah hanya daripada golongan ini, Ahlul Kitab. Kalau orang-orang Arab, tidak. Dan daripada sudut sejarah, Nabi SAW bila perang orang-orang Quraisy, Nabi SAW tak berikan mereka pilihan, bayar jizyah kamu selamat, tak ada. Dari sebab itu terdapat dua pendapat dalam masalah adakah diterima jizyah daripada selain Ahlul Kitab. Baik, jadi kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, yang benar semua orang, semua golongan diperangi kalau mereka bayar jizyah, kita terima. Ini tak kira dia orang Arab ataupun dia bukan orang Arab, sama ada dia musyrikin ataupun dia bukan orang musyrikin. Wallahu'alam. Kalau kita nak tarjih pun payah juga. Alhamdulillah Syekh Uthaymin dah buat pembahasannya. Dan ini kalau kita ambil lebih tepat, apa ni, lebih baik lagi lah. Di sini maknanya kita tak paksa orang apa ni, kita tak bunuh orang sampai masuk Islam. kemudian apa ni, kita terima orang sebab ia bersesuaian dengan ayat apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak terpaksa orang masuk agama. Tak masuk agama kita bunuh, tak ada. Tetapi kita minta mereka jizyah supaya apa ni, negara itu ditakbirkan oleh undang-undang Islam, dan kerajaan Islam akan melindungi mereka sebagaimana dilindungi orang-orang Islam. Baik. Antara perkara yang sesetik dalam apa ni, zaman sekarang ni, tapi inilah agama Islam. Memang ada dalam Quran. Ayat apa? 29. Semua orang boleh baca. Ayat ni tidak dimansuhkan mana-mana ayat. Baik, dengan demikian kaum muslimin memasuki period baru setelah berhasil melenyapkan pahaman paganisme musyrikin di semenanjung Arabia dan mengusir orang-orang Yahudi ahlul kitab. Jadi ini antara apa, milestone untuk apa, untuk orang-orang Islam. Dia dah halau ahlul kitab ini Yahudi daripada Madinah, dan dia telah dapat menakluki orang-orang Arab di Mekah dan di seluruhan Hijaz. Dia sekarang tinggal nak pergi mana? Nak pergi ke arah orang-orang Nasrani, orang-orang Rom di sebelah atas. Baik. Jadi tugas kaum muslimin berikutnya ialah memerangi orang-orang Nasrani ahli kitab. Perubahan ini sejalan dengan karakter Islam dan tujuan-tujuannya dalam kehidupan, dan peristiwa Perang Tabuk dianggap salah satu buktinya. Jadi pembahasan panjang lebar ni nak terangkan tentang sebab Nabi SAW pergi ke Tabuk. Sebab kita dah katakan tidak ada satu dalil yang betul-betul sahih yang boleh disandarkan tentang sebab Nabi SAW pergi ke Tabuk. Jadi ada kata, oh sebab mereka dah kumpulkan pasukan yang besar untuk menyerang Madinah, jadi kita apa ni, pre-aim lah kita katakan, kita keluar dulu. Ada kata untuk balas dendam kerana Ja'far bin Abi Talib. Padahal yang gugur syahid dalam peperangan Mu'tah tu bukan Ja'far bin Abi Talib saja. Kupun Islam ramai lagi berapa tu. Kalau dia meninggal dunia, dia ni, Farid dia ni, sampai kepada akhirnya Khalid bin Walid menjadi pemimpin. Okey, jadi kalau nak balas dendam semua sekali. Ini nampak macam riwayat apa? Syiah macam. Ada bau-bau dia guys. Dan berapa banyak sahabat dalam peperangan-peperangan lain yang gugur. Ada ramai lagi, hebat-hebat lagi. Tak ada pula diketahui bahawa Nabi SAW apa ni, nak balas dendam. Nabi SAW lakukan jihad dan sebagainya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada istilah balas dendam. Kalau balas dendam bukan jihad, bukan jihad. Baik. Letak Tabuk. Yani tempat Tabuk itu berada di sebelah utara Hijaz di atas, 778 km dari Madinah Munawwarah, jarak yang cukup jauh, amat jauh. Masuk pergi Pulau Pinang. Tabuk masuk dalam wilayah kabilah Quza'ah yang pada waktu itu tunduk pada kekuasaan Romawi. Jadi Rom ketika itu adalah salah satu empire yang besar, superpower di situ. Yang lagi satu siapa? Parsi, Iran. Jadi sebahagian kawasan Arab telah ditakluki oleh orang-orang Rom. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Perang Tabuk dalam hadis. Ada juga yang menyebutnya Perang Al-Usrah. Ya, ini kesulitan. Sebab dalam Quran ada kata-kata itu. Kerana pada waktu itu kaum muslimin mengalami tekanan dan kesulitan ekonomi yang cukup berat. Hal itu juga ditunjukkan oleh ayat Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah. Hingga akhir ayat, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikut Nabi dalam masa kesulitan. Fisa'atil usrah. Dinamakan hari tersebut, perang tersebut dengan hari usrah, kesulitan. Sebab makanan tak cukup, panas, jauh tempat dia. dua orang ulama besar ahli tafsir, yakni Qatadah dan Mujahid, menjelaskan begitu sulitnya keadaan ekonomi pada waktu itu, sampai-sampai sebutir kurma harus dipecah menjadi dua dan dimakan oleh dua orang. Bahkan ada beberapa orang yang terpaksa hanya boleh menghisap sebutir kurma secara bergiliran. Yang ini satu ni hisap dan dipas pada kawan dia tu, hisap satu kurma tu, ambil daripada air dia. Sampai begitu sekali. Kemudian tidak diketahui apakah krisis ekonomi yang terjadi menjelang Perang Tabuk itu, kerana belum musim tuaian kurma. Sebab kita tahu mereka pergi waktu panas, kurma belum lagi apa ni dituai. Jadi kalau dah dituai, memang mereka dapat banyak makanan, boleh bawa bekal ke Tabuk. Ini sekarang belum lagi. Ini mungkin itu sebabnya makanan tak cukup, atau kerana faktor-faktor lain tak disebutkan di situ. Baik, para dermawan Perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk berderma. Beliau menjanjikan pahala besar dari Allah bagi para dermawan. Para sahabat, baik yang kaya maupun yang miskin, berbondong-bondong datang menemui beliau dengan membawa harta. Uthman bin Affan adalah orang yang paling banyak memberikan derma untuk persiapan pasukan Perang Tabuk. Jadi terdapat kelebihan Uthman bin Affan radhiyallahu an dalam peperangan Tabuk yang amat ketara sekali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ikut membantu persiapan pasukan Al-Usrah, baginya syurga. Maka Uthman ikut membantu persiapan keberangkatan pasukan. Dalam Sahih Al-Bukhari, dan ia membawa uang 1,000 dinar dan ia letakkan di bilik Rasulullah SAW. 1,000 dinar, uang emas. Dia bersabda, Uthman tidak terkena bahaya setelah apa yang dia lakukan hari ini. Maksud bahaya di sini apa? Kalau dia buat apa-apa dosa pun, akan apa ni, tak akan memudaratkannya. Maknanya akan apa ni, akan dihapuskan disebabkan amalan soleh dia ini yang besar nilainya di sisi Allah SWT. Kalau ada apa kesalahan yang dilakukan, kesilapan dilakukan selepas hari ini, akan dia apa ni, di sorongi oleh pahala membantu atau berderma dalam peperangan Tabuk. Dan ini antara dalil bagi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan akidah al-sunnah wal-jamaah terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim, bahawa mereka ini, kita yang tekadkan bahawa mereka ini sebaik-baik umat dan bahawa mereka ini ahli syurga. Walaupun begitu, kita tidak tekadkan bahawa mereka ini maksum, tak buat dosa. Ya, mereka buat dosa, tetapi pahala-pahala yang mereka dapat dengan amalan-amalan yang mereka lakukan, jihad mereka dan sebagainya, itu saja dah cukup apa untuk menghapuskan dosa-dosa mereka yang ada, yang betul-betul ada. Kemudian satu, mereka juga orang-orang yang beristighfar. Dan kita tahu bahawa umum, sama ada sahabat atau bukan sahabat, kalau dia beristighfar, Allah akan terima taubat mereka. Jadi itu akidah antara apa ni, al-sunnah jamaah terhadap para sahabat. Jadi itu kelebihan sahabat, mereka punya amalan itu tak boleh ditandingi oleh mana-mana orang selain mereka selepas mereka. Jadi kalau kita misalnya, walau baik macam mana pun kita, amalan kita tu tak dapat nilai seperti nilai amalan para sahabat. Jadi Nabi SAW kata tentang para sahabat, nafkah apa ni mereka setengah mud, setengah dinar, lebih besar nilainya di sisi Allah daripada setengah kita, sedekah kita sebesar gunung Uhud daripada emas. Gunung, satu gunung yang kata 1,000 tak tahu berapa milion. Kita dermakan hari ini tak sama dengan mereka derma hari itu setengah dinar, setengah dapat tangan. Sebab apa? Itu masalah nilai, kualiti dan bukan kuantiti. Jihad mereka hari itu tak akan sama macam mana pun kita jihad 1,000 kali pun sekarang. Jadi itu kelebihan para sahabat. Oleh sebab itu, kalau mereka ada buat salah, mereka apa ni, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, tak boleh kita apa ni, mengutuk-ngutuk para sahabat dan membuka kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan kita diperintahkan untuk apa ni? Menjadi orang-orang yang berdoa dan beristighfar untuk orang-orang ini, yakni para sahabat wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang yang telah beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan jadikan di dalam hati-hati kami penyakit benci, penyakit dengki kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu satu yang kita minta. Jadi apa yang dah sudah, sudah. Nah. Baik, kemudian beliau mengucapkan kalimat itu berulang-ulang kali. Ini tentang apa ni? Uthman radhiyallahu anhu. Masalahnya orang-orang Khawarij yang membunuh Uthman bin Affan tak dengar ni semua. Tak dengar kelebihan Uthman radhiyallahu anhu. Dia dengar Uthman adalah pemerintah khalifah jahat. Dah tu je. Apa jahat dia? Sebutlah satu-satu. Macam kat dalam majalah kan, family dia buat gini, family dia buat gitu, dia buat gitu, dia buat gini, dia buat gini. Okey, dia jahat, mari kita bunuh dia. Mereka tak dengar ni semuanya tentang fadilat Uthman bin Affan. Sebab tu kata ulama, antara satu kewajipan kita mendidik anak-anak adalah membaca, menceritakan kepada mereka tentang fadilat-fadilat sahabat radhiyallahu anhu. Sekurang-kurangnya apa ni? Khulafa' Rasyidin. Amat penting sekali. Itu yang membezakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka. Baik, beberapa riwayat lain tetapi dhaif menyebutkan bahawa Uthman bin Affan juga memberikan bantuan lagi untuk pasukan Tabuk berupa unta serta barang-barang yang lain. Baik, disebutkan dalam riwayat sahih bahawa para sahabat mengaku kalau Uthman bin Affan membantu persiapan keberangkatan pasukan Tabuk. Jadi ada riwayat berapa ratus ekor unta dan sebagainya, tapi riwayatnya dhaif. Jadi kalau kita lihat jumlah pasukan sebanyak 30,000 orang, tentulah sumbangan yang diberikan oleh Uthman sangat besar. Dia tak ada riwayat sahih pun tak apa, kita boleh terima riwayat dhaif juga apa. Jumlahnya 30,000 dan dia punya sumbangan itu boleh mencukupi untuk, ataupun hampir cukup lah, kalau kita tak cukup, untuk jumlah 30,000 orang. Tentulah banyak sekali yang disumbangkan oleh Uthman bin Affan. Jadi dia menyumbang, dia satu model bagi orang yang menyumbang dengan harta benda ni. Tapi dia bukan harta benda saja, dia keluar dengan badan dia. Dia keluar berperang, dia tak pernah tertinggal berjihad bersama Rasulullah SAW. At-Tabari menuturkan riwayat dengan beberapa sanad yang semuanya tidak lepas daripada illah. Illah ni penyakit, kecacatan, tetapi masing-masing saling mendukung untuk memperkuat kebenarannya secara histori. Bahawa Abdul Rahman bin Auf menyumbang uang sebesar 2,000 dirham untuk persiapan keberangkatan pasukan Tabuk, dan itu adalah separuh dari seluruh harta yang dimilikinya. InsyaAllah. Tapi 2,000 dirham Uthman bin Affan 1,000 dinar lagi banyak daripada 2,000 dirham cuma perak aja. Tapi itu separuh daripada harta dia. Ini orang yang tak takut apa miskin. Jadi ruat-ruatnya lemah, tetapi yang menyokong apa ni, antara satu dengan lain. Para sahabat yang miskin pula macam mana? Hanya dapat memberikan sumbangan yang tidak seberapa. Sumbang juga. Itu dia. Walaupun tak banyak duit, mereka kasih apa yang mereka ada, menurut kadar kemampuan mereka. Mereka merasa malu mendengar ejekan orang-orang munafik. Khaitama Al-Ansari. Misalnya, ia hanya sanggup menyumbang satu sok kurma sehingga diejek oleh orang-orang munafik. Satu sok tu macam lebih kurang satu gayung. Satu gayung kurma. Jadi apa yang berlaku? Bila dia datang bawa satu sok kurma ni, satu gayung kurma, diejek oleh orang-orang munafik. Dan cerita ni ada dalam Al-Quran. Abu Ukail juga hanya mampu menyumbang satu sok kurma. Tak, ni setengah sok ke? Ni sepuluh sok. Dan ia juga diejek oleh mereka. Ini masalah orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan sumbangan ini, kata mereka. Sikit sangat, itu orang ejek. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Nah, ini satu lagi keadaan yang menceritakan tentang kisah perang Tabuk ni. Dahlah tempat ni jauh, panas pula, keadaan makanan susah, sempit dan sebagainya, dan musuh amat ramai. Di kalangan mereka ada ramai orang munafik, dan mereka bukan duduk diam saja, tak pergi perang tak, dah bagus lah. Tapi mereka apa ni? Mereka menghambat-hambat akan apa ni, jihad, melemahkan semangat dan apa juga cara yang mereka boleh. Baik, dan sumbangan yang diberikan oleh yang lain kerana ada pamrih. Ria, ya tu dia. Ria. Jadi mereka kata apa, orang kalau bawa apa ni sedekah sama ada sikit sangat, ataupun dia kata ni ria aja. Ini tunjuk-tunjuk. Jadi apa juga buat semua ada komen. Ini macam perkara kita selalu dengar, Tak ada yang betul. Mereka sendiri tak buat apa-apa. Maka turunlah ayat alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang munafik, iaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Dan mereka mencela orang-orang yang tidak memperoleh, yang ini tidak dapat sesuatu untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Maka kata Allah, sambungan ayat tu, sahirallahu minhum walahum azabun alim. Maka Allah menghina mereka, mengejek mereka, dan mereka akan dapat azab yang pedih. Jadi mereka mencurigai orang-orang kaya yang mempunyai pamrih, yang mempunyai rezeki, yang mempunyai harta, dan menghina orang-orang yang miskin. Susah juga nak pakai bahasa yang jarang kita dengar, jarang, tak pernah dengar. Baik, baik, sikap orang-orang munafik dalam perang Tabuk. Kemunafikan tampak jelas dan tidak boleh ditutup-tutupi dalam perang Tabuk ini. Jadi sekarang tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik berusaha memerangi kampanye agar seluruh kaum muslimin ikut berangkat. So, maknanya dia cubalah buat sesuatu untuk apa ni, orang muslim, apa saja yang dia boleh buat, dia buat supaya orang muslim tidak apa ni, tidak pergi jihad, dengan maksud menghalangi mereka, mengatakan jangan pergi kerana udara sangat panas. La tanfiru fil harri. Jadi pasal panas pun mereka ambil kesempatan. Pada saat itu udara memang sangat panas sekali, sehingga dalam perjalanan kaum muslimin sampai berkali-kali harus berteduh di bawah pohon yang ada di pinggir-pinggir jalan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik tersebut jelas untuk mengendurkan semangat jihad. Ini Ami cari teduh dekat bawah pokok. Mana Ami boleh teduh bawah pokok? Tapi dah terlampau panas sangat. Jauh pula tu, 778 km, masya-Allah, jauh tu. Ini yang paling jauh yang mereka pergi. Baik. Sebahagian mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin tidak boleh ikut dengan alasan yang dibuat-buat, sehingga Allah mencerca beliau kerana mau memberikan izin kepada mereka. Allah Taala berfirman, "Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka, yakni untuk tidak pergi perang, sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar, yakni dalam keuzurannya, dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Jadi Allah SWT menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afallahu anka, semoga Allah maafkanmu, ya apa? Kerana kesilapan. Sepatutnya Nabi sallam pada ikut ayat ni tak boleh terima uzur mereka. Sampai jelas kena periksa. Tapi Nabi SAW bila orang datang minta uzur aja, tak boleh lah, ada hal, ada tu, ada ni, ada ni, okey, dilepaskan, diterima. Yang menunjukkan ramainya orang-orang munafik yang ada di Madinah ketika itu. Dan Al-Quran menyifatkan orang-orang Arab Badui yang munafik sebagai orang yang lebih kufur dan lebih munafik daripada orang-orang munafik penduduk Madinah. Itu dalam Madinah ni ada orang munafik luar Madinah, kerana hati mereka lebih keras dan lebih bodoh. Al-Arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi. Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum Allah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Ini semua dalam surah yang sama, surah Taubah. Baik, itulah yang terjadi. Ternyata kemunafikan tidak hanya ada di Madinah, tetapi sudah memasuki ke dusun-dusun. Dan kita tahu bahawa di keliling Madinah sudah hampir tak ada orang musyrik. Sebab bila dah ditaklukkan kota Mekah je, semua orang masuk Islam berduyun-duyun afwaja. Baik, jadi kalau ada yang apa ni, yang dalam hatinya tidak beriman pun, dia akan tunjukkan dia Islam juga. Yang itulah orang-orang munafik, sampai masuk dekat orang-orang Arab Badui. Sebab kalau dia degil, masih tetap dalam agama syirik dia, maka dia akan dihukum dengan hukum dunia sebagai orang kafir. Ini menunjukkan kekuatan orang Islam, tapi tetap ada orang munafik. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Jadi ayat ini Allah kata, Allah saja yang tahu siapa orang-orang individu munafik. Nabi SAW pun tak tahu. Tapi dalam riwayat, Nabi SAW tahu orang-orang munafik, dan Nabi SAW beritahu kepada sahabat namanya siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman, penyimpan rahsia Rasulullah SAW. Jadi macam mana ni? Jadi kemungkinan ayat ini turun, waktu ayat ini turun, Nabi SAW tak tahu siapa munafik. Kemudian Nabi SAW diberitahu, baik, siapa yang munafik, siapa yang tidak. Ataupun mungkin Allah Alam yang kedua adalah, yang diberitahu itulah yang diketahui oleh Rasulullah SAW dan dikhabarkan kepada Hudzaifah. Masih ada lagi yang tidak diberitahu. Ini semua dalil bahawa Allah, Nabi SAW manusia, dia tidak mengetahui yang baik. Yang mengetahui yang ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Baik, Al-Quran melarang menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh kaum munafik dan membenarkan mereka. Allah Taala berfirman, ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah orang-orang munafik mengemukakan uzurnya kepadamu apabila kamu telah kembali kepada mereka, yakni dari medan perang. Uzur apa? Oh, kami tak ikut pasal kita ada hal apa dan sebagainya. Dari perang Tabuk ni, katakanlah, janganlah kamu mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepadamu. Lan nu'mina lakum. Asalnya lan nu'mina maknanya kami tidak akan beriman kepada kamu, itulah. Tapi tak ada orang terjemah macam tu. Semua orang kata kita tidak percaya kepada kamu. Ini adalah salah satu perkara dalil dalam masalah iman. Apakah makna iman itu? membenarkan dalam hati saja. Jadi lan nu'mina lakum ni buktinya. Dia pakai lam kat situ. Lepas nu'mina dia pakai lakum. Tapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat lain, alladzina amanu yani billahi wal yaumil akhir, dia pakai bi lah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dia pakai bi. Jadi iman bi dengan iman li tu ada perbezaan ni. Walaupun asal mana iman itu apa ni, membenarkan. Kamu cakap satu, betul, aku percaya. Tetapi beriman bi ni, dia lebih daripada setakat benar. Yang ini percaya. Dia apa ni, dia ada makna penerimaan. Dia percaya dan dia terima. Dan terima ini dengan apa juga perkara yang menunjukkan dia terima. Yang ini dengan amal perbuatan. Itu maknanya orang beriman. Bukan setakat Allah ada, ada dah cukup. Dia dah beriman. Tapi tak nak taat pada perintah Allah, tak nak taat pada perintah Rasul. Adakah kita namakan dia beriman? Sebab tu Al-Sunnah wal Jamaah kata iman itu tak cukup dengan percaya dalam hati. Dia mesti dibuktikan dengan kata-kata, dan mengucap syahadah. Kemudian dia mesti apa? Dia mesti beramal dengan anggota badan. Ada pun orang-orang murji'ah, mereka kata iman cukup dalam hati. Dan mereka bawa ayat-ayat seperti ini, mu'minah lakum apa ni, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. Kisah Nabi Yusuf AS bila telah apa ni, apa ni, mereka datang, yang ni adik-beradik Nabi Yusuf, abang-abangnya datang jumpa bapa mereka Nabi Yaqub AS. Dia telah dimakan oleh apa? Serigala kan. Dia bawakan apa lagi tu, darah lagi, kain baju ni dengan yang berdarah, tapi tak koyak. Itu masalah dia. Jadi dia kata ni, mereka berkata kepada Nabi Yaqub, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, dan kau wahai Yaqub tak akan percaya kepada kami. Yakni beriman mukmin walaupun kami ni orang-orang yang benar, ni betulnya pembohong. Sebab mereka mula-mula datang waktu malam. Kalau datang waktu siang nampak sangat. Jadi datang waktu malam isyak, dan datang dalam keadaan menangis. Jadi ini bukti bahawa bukan semua orang nangis dia cakap benar. Pengajaran. Kemudian mereka apa ni, cakap dengan kata-kata, dengan cerita dia semuanya, kami ni pergi berlumba-lumba kuda apa semuanya, kami tinggalkanlah Yusuf jaga barang-barang kita, tiba-tiba datang serigala makan dia. Mana ada serigala makan macam itu kan. Okay. Jadi lepas itu mereka bawa baju dia dengan darah lagi, bagi darah kambing. Jadi sampai dijadikan satu perumpamaan dalam bahasa Arab, apa ni, nangis itu, kamu punya tangisan tu lebih bohong daripada tangisan apa ni, adik-beradik Yusuf alaihissalam. Bukti yang lebih bohong, yang lebih lemah daripada bukti apa ni, kain-kain bedak kain yang berdarah, kain Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, jadi beriman kalau ikut ayat-ayat ini setakat percaya. Jadi kita jawab dengan apa? Ini semua pakai li nu'mina lakum. Yang kita nak cakap ni iman billah wal yaumil akhir, yang dalam hadis Jibril. Baik. Janganlah kamu mengemukakan uzur kami tidak percaya lagi kepadamu, kerana sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami di antara perkhabaran-perkhabaran kamu. Baik, dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaan, kemudian kamu dikembalikan kepadanya, kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini betul ayat Quran. Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaan kamu, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tapi ada orang kadang-kadang menggunakan, menukilkan ayat ini sekarang, yakni lepas wafatnya Rasul SAW, fasayarallahu amalakum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu, bahawa Allah dan Rasulnya akan melihat perbuatan kamu. Kadang-kadang dia katakan satu perkara, tapi dia tak tahu nak percaya ke tak nak percaya. Dia kata nanti Allah dan Rasulnya akan melihat amalan kamu. Sedangkan kita tengah cerita pasal apa ni, waktu Rasulullah SAW masih hidup. Jadi kalau dia etikadkan demikian, itu satu kesyirikan, satu kekufuran. Rasulullah SAW masih mengetahui, masih melihat pekerjaan kita. Yang maksud di sini adalah di hari kiamat, minta waktu zaman Nabi SAW. Demikianlah Al-Quran menyebut mereka noda yang sangat kotor. Demikianlah ada dinding yang memisahkan antara orang-orang mukminin dan orang-orang munafik. Posisi kaum muslimin dengan orang-orang munafik itu tertutup dan tidak boleh berhadapan langsung kerana mereka memakai kedok. Tetapi Al-Quran sanggup mengungkapkan kedok mereka itu. Kedoknya ini tipu daya lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak salat di Masjid Dirar yang mereka bangun. Bahkan beliau kemudian malah membakarnya. Masjid Dirar, masjid, Masjid Wakaf lah, semua syarat cukup, tapi dibina oleh orang-orang munafik atas sebab-sebab apa ni, untuk memecah belahkan orang Islam, tapi secara halus. Jadi Nabi SAW dah siap-siap nak pergi ke masjid tersebut. Nak kata orang tu rasmi kan masjid tu lah. Jadi dapat wahyu, Nabi SAW terus tak jadi. Bahkan Nabi SAW merobohkan yang bakar. Baik. Beliau juga menolak menyalatkan jenazah mereka. Ketika Ali bin Abi Talib menyalatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul yang meninggal dunia. Ini Ali bin Abi Talib. Ya. Alah. Baik, kita betulkan. Wa kama amtana'a 'ani salati 'ala amwatihim wa kana qad shalla 'ala Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, ini terjemahan dia fatal juga. Beliau juga menolak menyalatkan jenazah mereka sebagaimana beliau menolak menyalatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana tambah pergantian. Ketika Ali Abi Talib tu kita gantikan sebagaimana menolak, bila menolak menyalatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Okey. Yang meninggal dunia sepulangnya kaum muslimin dari perang Tabuk. Allah melarangnya, sebab Allah melarangnya dalam Al-Quran. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan jenazah orang yang mati di antara mereka. Ini orang-orang munafik. Dan janganlah kamu berdiri, yakni mendoakan di kuburnya. Menjelang perang Tabuk, orang-orang munafik memang membangun sebuah masjid sebagai tempat berkumpul untuk memperdaya dan menimpakan mudarat kepada kaum muslimin. Mereka mengaku bahawa masjid yang mereka bangun itu untuk kepentingan kaum muslimin, terutama di bidang dakwah. Padahal sejatinya mereka justru ingin menceraiberaikan kaum mukminin yang sudah berhimpun di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dengan mengalihkan sebagian mereka agar mau solat di Masjid Dirar tersebut, Mereka memohon beliau agar berkenan solat di masjid itu untuk menarik orang-orang agar mengikuti beliau. Akan tetapi Al-Quran melarang beliau dan menamakannya sebagai Masjid Dirar, masjid pecah belah, masjid merusak. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid dirar, ini untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin dan kerana kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Jadi ada tiga perkara kat sini: masjid mudarat, masjid kufur, dan masjid menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu tempat standby. Apa ni, menunggu apa? Musuh-musuh datang. Jadi kalau musuh datang sampai ke masjid tu, dah dekat dengan Madinah. Tempat untuk mengintip dan sampaikan berita kepada musuh. Jadi nama nampak macam masjid, tapi tujuannya adalah untuk apa ni? Untuk memudaratkan orang-orang Islam. Baik, mereka sesungguhnya bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan. Jadi orang munafik pun sumpah dengan nama Allah. Orang kafir pun sumpah dengan nama Allah. Baik, dan Allah jadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Janganlah kamu solat dalam masjid itu selama-lamanya. Selama-lamanya, sekali je, selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, ada yang kata masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi masjid yang patut kita solat adalah masjid yang didasarkan, didirikan dasar atas dasar takwa. Dan ada dua masjid ketika itu, satu masjid Nabi SAW. Dan tentu sekali masjid Nabi SAW didirikan atas dasar takwa. Sebab itu ada tafsir kata ni masjid Nabi. Ada kata masjid Quba. Daripada sudut apa? Masjid Quba, masjid pertama di Madinah. Jadi yang betul dua-dua masuk ke dalam apa ayat ini. Dua masjid ni lebih berhak kita solat di dalam. Jadi tunjukkan solat kat dalam masjid bukan kerana masjid tu besar, cantik, atas air ke atau dalam air. Tapi sebab apa? Dibina atas dasar takwa. Jadi orang-orang Syiah ketika fitnah apa tu Hizbullah dengan apa? Dengan apa Yahudi kemarin tu kan, Israel. Jadi ada orang dah mula sokong apa tu apa ni Hizbullah lah, sebab dia yang berani roket kan apa tu Israel. Jadi mereka terlupa apa yang diorang buat di Iraq. Di Iraq, ulama-ulama ada fatwa bomkan orang-orang yang ada dalam masjid-masjid orang-orang Islam. Masjid ni disuruh robohkan. Dan mereka baca ayat Quran, ayat ni lah. Mereka namakan masjid-masjid Al-Sunnah Wal-Jamaah ni sebagai masjid dirar. Tempat tu kufuran, tempat tu menafikan kan. Tempat untuk apa ni, melawan orang-orang Syiah. Ayat Quran dia bawa kepada masjid Al-Sunnah Wal-Jamaah. Pelajaran yang saya boleh ambil daripada hal ini, tengok bagaimana ayat sama, kita semua pakai Quran sama, tapi kita berpecah belah juga dengan Quran ataupun daripada Quran yang sama. Tafsiran. Mana ada kita nak bom tempat ibadat orang kafir, kita tak boleh rosak kan gereja ke tempat ibadat Yahudi ke? Tak boleh. Orang-orang kat dalam ni pun kita tak boleh bunuh, apalagi tempat ibadat orang Islam eh. Tapi lihat bagaimana bencinya mereka, kemusuhan mereka terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah. Itu banyak orang kata bahawa peperangan ataupun pemusuhan antara Sunnah dan Syiah di Iraq itu, oh itu bukan masalah agama, bukan masalah akidah. Tapi masalah politik, masalah apa ni, bangsa. Cuba bayangkan Saddam Hussein dah begitu lama menindas mereka, orang-orang Syiah ni kan. Jadi akhirnya mereka apa ni, mereka dapat kesempatan aja, mereka balas lah. Macam siapa-siapa juga, bila dah apa ni, kena tindas lama-lama sangat, dia tak boleh tahan lama-lama, dia akan, dia akan tindak balas. Itulah yang berlaku antara Sunan Syiah. Bukan masalah mereka ni apa ni berperang kerana agama, kerana ikhtikad. Ada teman tu bawa daripada YouTube, yang betul dia punya ulama khutbah bawa ayat ini. Dia kata fatwa kan, dia kata mesti rubuhkan, mesti bunuh orang-orang masjid-masjid ni sebenarnya rubuhkan. Dia baca ayat ni, dia kata ni adalah masjid, masjid Dira. Apa lagi nak cakap? Jadi itu permusuhan antara Sunnah Syiah pun pokok, bukan apa ni, bukan masalah pun. Baik, sebahagian besar kaum munafik tidak ikut perang. Memanglah orang munafik, macam mana nak ikut perang? Takut mati mereka, eh? Mereka, mereka jadi Islam pun pasal takut mati. Dan sebahagian yang lain ikut bergabung dalam pasukan kaum muslimin, tetapi sambil mencari-cari kesempatan untuk melakukan tipu daya. Secara tunggal, Al-Waqidi mengetengahkan riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang kurir ke beberapa kabilah untuk mengajak mereka berangkat ke Tabuk. Jadi sebenarnya untuk perang Tabuk ni, Nabi SAW memang mengikut riwayat yang sahih, mengajak, mengiklankan semua orang Madinah yang boleh pergi perang, pergi jihad, keluar ke Tabuk, pergi ikut. Tetapi mengikut riwayat yang tidak berapa sahih, tidak sahih lah, bahawa juga diiklankan kepada kabilah-kabilah Arab-Arab Badui yang dikeliling Madinah pun kena ikut juga. Kita melihat pembahasan di sini. Jadi kedati pun riwayat tersebut tunggal, maknanya Waqidi seorang, dan Waqidi ni matruk, tak boleh pakai riwayat dia kalau dia seorang, tetapi hal itu sesuai dengan pengumuman yang disebar luas secara merata. Banyak kabilah Arab yang ikut berangkat perang seperti yang disyaratkan dalam surah At-Taubah di atas, yang ini di bawah. Jadi di dalam Madinah sendiri hal itu sudah diumumkan sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat, kena marah, berat nak keluar pun tak boleh. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit, illa qalil, memang sedikit. Tapi ingat, ini dalam masalah apa ni? Jihad. Dan ini dalam satu jihad yang khusus, iaitu jihad perang Tabuk, memang disuruh ikut semua. Baik. Tapi ada orang gunakan ayat ini untuk menghardik atau mencela orang-orang yang tak ikut keluar dakwah. Kenapa tak ikut kita 40 hari? Pakai ayat ini, ustaz dia cakap. Jadi orang semua kat depan dengar takut. Lepas tu apa ni, semua isi nama. Ini adalah satu contoh. Selalu ada, sampai sekarang ada kat mana-mana masjid. Kalau kita ikut duduk lah, bagaimana mereka gunakan ayat Quran dengan tafsiran sukati mereka. Pada ayat ni berkenaan dengan apa? Jihad. Jihad betul, dengan senjata dan apa semuanya. Jihad ada syarat-syaratnya. Kemudian konteksnya dalam perang Tabuk, kita tak jumpa ayat seperti ini dalam jihad-jihad lain. Baik. Dan perang Tabuk memang Nabi SAW apa ni, iklankan pada semua. Seperti yang dikatakan, menurut Mujahid, ayat tadi diturunkan dalam perang Tabuk. Orang-orang mukmin disuruh untuk berangkat perang ketika keadaan sekarang, ketika keadaan sedang pacah, baca klik ini ada dalam kemarau atau panas sehingga mereka merasa berat. Jadi kalau kita lihat dia punya nota kaki tu, tokoh-tokoh isnadnya sampai kepada Mujahid adalah para perawi yang thiqah, tetapi hadis ini mursal kerana mengandung riwayat Mu'an'an Abdullah bin Abu Najih Al-Makki, seorang perawi yang mudallis. Nah, itu penyakit dia sikit. Ada dia pakai an, semua boleh dipercaya, tapi orang ni mudallis. Jadi, kalau pakai an kita tak percaya. Kita cakap sami tu dah sana baru kita boleh pakai. Dan bagaimana pun ikut konteks dia, dia memang untuk perang Tabuk. Baik. Seperti yang dijelaskan oleh Mujahid, Al-Quranul Karim memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk berangkat. Baik yang muda, yang tua, yang kaya dan yang miskin. Satu lagi Mujahid ini, dia ambil tafsir dia daripada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, kalau datang kepada kamu tafsir daripada Mujahid cukup. Sebab dia dapat daripada Ibn Abbas. Isyaratnya kena sanadnya sahih kepada Mujahid. Dan Allah Ta'ala berfirman yang tentang hal ini, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, dan demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dua kali tadi, kenapa kamu rasa berat bila dipanggil jihad? Kamu redha duduk di bawah dekat apa ni dengan kehidupan dunia daripada akhirat. Sekarang pula yang ni kata keluar, diperintah keluar. Khifafan wa thiqalan, sama ada ringan ataupun berat. Macam mana ringan? Ya ini cukuplah persediaan-persediaan dan sebagainya, ataupun dalam keadaan muda dan sihat, ataupun berat, yang ini tua pun kena pergi perang Tabuk, dia lain sikit. Dan jihadlah dengan harta benda kamu dan diri kamu di jalan Allah. Dan ketika ada sebab itu, siapa yang tak pergi, dia kena apa ni? Dia kena hukum. Seperti tiga orang sahabat tu, Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat ni, sampai kena boikot 50 hari. Jadi juga dipanggil orang-orang Arab Badwi di kabilah-kabilah Arab di keliling Madinah. Baik, dan ketika ada sebahagian mereka yang meminta izin untuk tidak ikut perang, Allah menurunkan firman-Nya yang menyinggung tentang mereka. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'dat 'alayhim ash-shaqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu merupakan keuntungan yang mudah diperolehi dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Akan tetapi tempat yang dituju itu amat jauh dan terasa berat oleh mereka, dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-sama. Ini tak sanggup, pasal kami tak ikut. Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Jadi untuk orang-orang munafik. Orang-orang Arab Badwi, orang-orang Arab munafik dan beberapa orang sahabat yang mempunyai uzur tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan ada tiga orang sahabat tanpa uzur yang juga tidak ikut. Orang-orang mukminin bergegas menyambut seruan jihad. Melihat jauhnya jarak yang akan ditempuh dan banyaknya jumlah pasukan musuh, Rasulullah SAW menjelaskan tentang yang akan dituju supaya mereka boleh mempersiapkan diri dengan maksimal. Ini berbeza dengan kebiasaan beliau sebelumnya yang tidak mahu menjelaskan tujuannya dengan maksud supaya tidak ada informasi yang bocor ke musuh hingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan matang. Ya, selalu jihad kita tak beritahu kat mana kita nak pergi. Kalau kita dah tahu, mereka dah siap. Tapi untuk perang Tabuk lain. Baik, orang-orang mukmin dengan penuh semangat membara segera berangkat ke perang Tabuk. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Ali supaya tidak usah ikut untuk menjaga keluarga beliau. Ini untuk jaga Madinah. Keluarga beliau ke Madinah? Keluarga. Jadi apa ni, jadi wakil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memprotes, "Wahai Rasulullah, masakan anda tega meninggalkan aku bersama kaum wanita dan anak-anak?" Beliau bersabda, "Apakah kamu tidak suka kalau kedudukanmu di sisiku sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja sesudahku nanti tidak akan ada Nabi sama sekali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini satu fadilat. Fadilatnya dah cukuplah untuk apa ni? Ali radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi SAW katanya pada Ali, "Tak mau ke engkau mendapat kedudukan di sisi ku sama seperti kedudukan Harun dengan apa? Musa AS." Bila Nabi Musa tinggalkan Nabi Harun AS cuma tengok Bani Israel, sebab dia nak pergi menghadap Allah SWT di Gunung Tur, Tur Sinah, selama 30 hari. Asalnya janjinya 30 hari. Jadi ditinggalkan siapa? Nabi Harun. Ketika lihat Nabi SAW dalam hadis ini, macam mana dia tunjuk hati Ali radhiyallahu anhu. Orang semua pergi, dia kena tinggal. Walaupun kena tinggal untuk jaga Madinah apa semuanya kan, tapi tetap Nabi SAW pujuk. Macam Harun kan Nabi Musa AS. Tapi Nabi SAW ingatkan, "Tapi tidak ada Nabi selepas aku. La Nabi ya Ba'di." Dan ini dalil yang paling kuat bahawa tidak ada Nabi selepas Rasulullah SAW. Kalau tak ada Nabi, maknanya tak ada Rasul. Tentulah sekali. Tapi tak macam mana tak orang Ahmadiyah, orang Qadiani, dia tak nampak di sini kan? Dia kata apa ni, ada lagi Nabi, ataupun dia kata ada lagi Rasul. Nabi tak ada, tapi Rasul ada. Sebab Quran kata wa khataman nabiyyin, Nabi SAW adalah penutup Nabi-Nabi. Dia bukan Nabi, dah tak ada, tapi Rasul masih ada lagi. Apa makna Nabi? Yang dapat wahyu. Apa makna Rasul? Yang dapat wahyu juga, tapi disampaikan, disuruh sampaikan. Jadi tak mungkin seorang tu jadi Rasul kalau dia bukan Nabi. Alhamdulillah Quran turun macam itu. Dia tak turun wa khatam al-mursalin ke apa, tapi dia kata wa khatam Nabi. Jadi tutup semua pintu, wahyu tak akan turun lagi pada manusia. Banyak orang nanti kata dia Nabi lah, dia Nabi, Nabi. Sampai sekarang kat Malaysia Nabi tu pun kena tangkap lagi. Nabi Rasul, Rasul juga dia pakai, Rasul Melayu. Dia tak pakai Nabi Melayu. Apa syariat yang dia bawa tu? Dia tak takut eh? Awak boleh buat dosa apa saja tau. Bukan-bukan boleh lah. Maknanya kita boleh bayangkan orang itu jahat, dia buat dosa apa ke. Tapi ada orang tak berani nak ngaku dia Nabi, dia Rasul lah bawa. Tak takut ke kena sebab peti ke apa? Jahat. Sebab tu Allah kata wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya syai'. Siapa yang lebih buruk? Siapa yang lebih zalim? Maknanya tak ada orang lagi zalim daripada orang yang mendusta atas nama Allah. Dan dia kata uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, wa lam yuha ilayya syai', dan tidak diwahyukan kepada sikit pun satu apa pun. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, dan juga orang yang kata aku akan turunkan sebagaimana yang Allah turunkan. Allah terangkan azab yang akan dia dapat. Itu malaikat akan pukul dia semua. Tak takut. Agak-agak kenapa? Pengaruh je, pengaruh dunia apa semua. Yang kita dapati adalah kelemahan juga datang daripada apa ni, ke orang Islam. Dia tak amalkan apa tu hukum Islam. Jadi ini semua keluar susah nak ni. Dia tak ambil tindakan dan lambat dia nak ambil tindakan. itu dan ini. Kalau dah lama pernah pancung depan-depan orang semua tunjuk, inilah dia akibat kalau orang nak buat macam ini ni rasa. Tapi orang takut lah. Itu tak boleh hukum sembunyi-sembunyi, kena hukum terang-terangan. Sebab dia punya dosa, dia punya jahat dia tu apa ni, meluas. Yang jahil yang ikut itu lagi, itu mesti ada. Berbanyak orang sembah lembu, sembah susu, sembah apa, binatang apa, semua buruk-buruk, semua Tuhan dia, geralah, monkey god. Ada lah. Itu orang, ada orang ikut. Orang boleh tahu orang ikut monyet. Sembah monyet. Ha. Lagi bodoh. Ha, lagi bodoh. Maksudnya di kalangan orang Islam tu tak tahu ha. Kata orang, kata pepatah Arab, setiap benda yang jatuh ada je orang yang kutip. Bukan maknanya yang jatuh tu berharga, emas perak ke apa. Tidak, apa juga sampah pun ada orang kutip. Ada? Ada. Dia pun boleh lakitin lakit. Dia pun boleh lakitin lakit. Setiap benda yang jatuh di gugur tu ada je orang yang putih. Itu memang, memang apa ni, itu lumrah lah memang. Tak boleh kata ada sebab tau kadang-kadang kenapa ada juga orang ikut. Kalau tak ada orang ikut, tak ada orang nak dakwa dia Nabi. Jadi ni sebenarnya ujian ataupun fitnah bagi apa, bagi orang tu, orang yang dakwa tu. Ada orang ikut aku, banyak pula. Eh, sedap lah dia makin apa? Dia teruskan dia punya drama. Kadang-kadang apa ni, dia dapat sesuatu tu bukan bagus untuk dia. Dia lama-lama dalam kesesatan, lepas tu dia kena. Okay, kita teruskan. Jadi ada tiga orang sahabat yang tidak ikut. Itu Nabi SAW sabda kepada Ali radhiyallahu. Jadi Ali pun tidak ikut sebab apa? Sebab dia diperintahkan oleh Allah, Nabi SAW untuk jaga Madinah. Itulah contoh para pemilik akidah yang lebih memilih bersusah payah menahan panas, haus dan dahaga di jalan Allah daripada santai di rumah. Itu Ali radhiyallahu dan lain-lain. Bagi mereka, penderitaan tersebut merupakan investasi di akhirat. Lah, Abu Khaitamah Al-Ansari mengatakan, aku tertinggal dari Rasulullah SAW. Ketika memasuki kebun, aku melihat makanan yang serba lazat dan minuman yang dingin. Sejenak aku pandangi isteriku, lalu aku berkata dalam batin, ini jelas tidak adil. Rasulullah SAW disengat terik matahari dan diterpa angin samum, angin beracun panas. Sementara aku enak-enakkan menghirup udara sejuk di sini. Aku segera bangkit dan keluar rumah menyusul beliau. Setelah terlebih dahulu membawa bekal air dan beberapa butir kurma, ketika aku sudah boleh melihat pasukan kaum muslimin dari jauh dan mereka pun melihatku, beliau bersabda, datanglah Abu Khusaimah, Abu Khaitamah, kun Abu Khaitamah. Kan kita baca hadis kat Riyadhus Salihin, nampak macam bayangan tak putih je kan. Bina Bishalam kata, hendaklah tu Abu Khaitamah. Berapa cerita dia apa dia, dia pun terlambat nak datang. Aku pun segera datang, kemudian beliau memanggil itu. Baik. Orang-orang mukmin yang miskin merasa sedih kerana mereka tidak memiliki biaya untuk ikut berjihad. Dalil bahawa siapa yang tak cukup biaya untuk berjihad, tak wajib pergi jihad. Yang terutama sekali apa? Tak ada transport. Kalau dia tak ada kuda ataupun tak ada unta, dia tak boleh ikut. Dan satu ekor tu boleh naik sampai 3 orang, satu ekor unta. Kalau tak ada, dia tak boleh ikut. 800 km mana boleh jalan kaki. Jadi mesti apa ni, apa tu, boleh tumpang kan, ataupun turn by turn ke dan sebagainya. Orang-orang mukmin yang miskin rasa sedih. Baik, Ulayyah ibn Zaid selesai menunaikan solat tengah malam, dia berdoa sambil menangis, ya Allah, engkau perintahkan berjihad dan aku ingin sekali akan tetapi engkau belum memberi padaku sesuatu yang dapat memperkuat diriku ikut berangkat bersama utusanmu, padahal aku rajin bersedekah. Tak, ini bukan itu cuma tak. Aku berjanji untuk sedekah kepada setiap Muslim dengan rela menerima kezaliman yang ditimpakannya kepadaku, baik pada badan atau kehormatan. Jadi dia tak dapat pergi jihad, dia kata dia akan sedekah bahasa Arab dia tak sempat baca, bahasa Melayu dia. Baik, dan aku akan bersedekah wa ini atau sadaku ala kulli muslim bi kulli mazlamatin asabani biha fi jasari ardin. Baik, dia, aku akan bersedekah untuk setiap orang Islam dengan setiap kezaliman yang menimpa aku pada badan aku ataupun pada kehormatan. Jadi tak berapa jelas makna dia. Yang penting dia janji nak sedekahkan aku juga yang menimpa dia kesakitan dan apa semuanya, dia akan sedekah kepada orang Islam. Baik. Jadi Rasulullah SAW lalu memberitahukan kepadanya bahawa dia telah diampuni. Tapi riwayat ini terdapat kelemahannya. Cuma ada riwayat-riwayat lain yang menguatkan. Baik. Orang-orang kabilah Al-Ash'ariyin dipimpin oleh Abu Musa Al-Ash'ari datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon agar beliau berkenan mengusahakan beberapa ekor unta untuk mereka gunakan ikut berangkat jihad. Sayang sekali beliau tidak boleh memenuhi permohonan mereka. Namun beberapa waktu kemudian mereka berhasil mendapatkan 3 ekor unta. Al-Ash'ariyin, mereka datang daripada Yaman. Mereka pun miskin tapi nak pergi jihad. Beza dengan orang munafik yang ada duit tapi tak nak pergi jihad. Dan orang-orang yang tidak sanggup ikut berangkat kerana alasan sudah lanjut usia atau tidak memiliki biaya menangis sedih saking inginnya boleh berjihad. Mereka menyesali ketidakberdayaannya itu. Lalu turunlah ayat yang menyinggung tentang mereka. Laisa 'ala tu'afa'i wala 'ala al-mardha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa 'ayunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maksudnya tidak dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini 3 golongan yang mula disebutkan siapa yang tak wajib jihad. Lemah, maknanya timpang ke dan buta ke dan sebagainya, atau sakit. Sakit asal dia boleh pergi tapi dia sakit. Dan demam ke dan sebagainya. Dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Jalan jauh tapi dia tidak ada apa-apa bekal. Jadi orang macam ni pun tak wajib pergi jihad. Dan termasuk di situ adalah bekal untuk keluarganya. Kalau dia punya bekal cukup, keluarga dia tak cukup makan dekat rumah, boleh tak dia pergi jihad? Tak boleh, berjanji pun tak boleh. Tapi sebagian orang keluar 40 hari puasa 1 tahun ni, anak dia tawakal, dia tinggalkan kepada Allah dan Rasulnya. Macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jelas ni satu kesilapan. Ini tidak lain tidak bukan terpengaruh dengan apa ni, dengan ajaran-ajaran tasawuf tus apa ni, tawakal membabi buta. Baik, jadi kemudian disambung lagi. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Yang penting mereka ikhlas kepada Allah dan Rasulnya dan nak buat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kenderaan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kenderaan unta yang membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Jadi ada kata ayat ini turun tentang Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabat beliau. Ada kata dia lah diturun pada tentang Arbad bin Sariyah, tentang A'id bin Amr dan lain-lain lagi. Yang betul tidak ada satu riwayat yang sahih tentang siapa sebenarnya. Tapi ada sahabat-sahabat yang macam tu. Jadi mereka nangis, menunjukkan apa? Hati mereka lembut dan mereka betul-betul ikhlas nak pergi jihad. Baik, jadi mereka sihat, mereka kuat, tapi mereka tak ada kenderaan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumi orang-orang yang absent kerana mempunyai uzur. Padahal mereka sebenarnya mempunyai niat yang baik. Dia bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang sebelumnya selalu setia menemani kalian dalam setiap perjalanan dan melintasi jurang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dan mereka di Madinah? Beliau bersabda, mereka masih di Madinah. Mereka tertahan oleh udhur. Habasahumul udhur. Hadis yang juga diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi mereka di Madinah tapi mereka, pahala mereka seperti mereka sedang berjalan. Mana kamu pergi mereka ada? Sebab niat ini. Ka'ab bin Malik bercerita bahawa yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafik dan orang-orang lemah yang mempunyai uzur. Dan termasuk ialah yang tak ada uzur cuma tiga orang. Wallahu a'lam. Terusalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.